Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya mungkin akan membidik satu angle dari hadis tentang sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah di hari di mana saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Coba perhatikan dulu bahasanya. Di hari tidak ada perlindungan kecuali Allah. Kecuali perlindungan Allah. Suasana yang sesungguhnya adalah nanti di akhir zaman. Kemudian terjadi kiamat. Lalu manusia dibangkitkan dari kuburnya sendiri-sendiri pada hari itu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari itu manusia akan lari dari saudaranya. Tidak ada lagi kawan, tidak ada lagi teman, tidak ada lagi sahabat, tidak ada lagi yang bisa melindungi dan menolong. Tidak ada lagi kebersamaan. Likulli mar'in minhum sya'nu yughni. Suasananya itu nanti sendiri-sendiri apa bekal yang dia miliki selama ini dalam hidupnya. Sulit untuk membayangkan suasana pada saat itu. Bahkan anak lari dari ibunya. Anak enggak mau ketemu sama bapaknya. Suami takut ketemu istrinya. Istri mungkin menjerit juga tidak mau berjumpa dengan suaminya. Begitu juga cucu dan keturunannya semua. Itu hari tidak ada perlindungan. Dan satu-satunya yang bisa memberikan perlindungan hanya Allah. Digambarkan bentuk perlindungannya itu. Tiba-tiba ada beberapa malaikat yang tiba-tiba turun. Tetapi di atasnya seperti menjunjung Arsyur Rahman. Arasnya. Apa fungsi Arasy pada saat itu? Begitu luas, begitu besar. Tapi hanya orang-orang tertentu nanti yang mendapatkan naungan, perlindungan itu. Perlindungan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gambarannya kalau mahsyar itu sebuah ruang tunggu, sebuah ruang besar yang menakutkan di mana manusia mungkin berpeluh-peluh keringat ketakutan dan menggigil ketakutan. Tapi ada orang yang kemudian boleh masuk ke ruang tunggu istimewa di bawah naungan arasnya Ar-Rahman pada hari itu. Dia tidak merasakan ketakutan, dia merasakan ketentraman. Ketika orang berpeluh-peluh, dia tidak mengeluarkan keringat. Dia menikmati suasana, naungan dan penjagaan. Bayangkan, Dhuyufur Rahman ini, calon-calon tetamu Allah untuk masuk surganya, di padang mahsyar, ketika orang semua ketakutan, dia dalam ketentraman. Dia dalam kepastian Allah. Karena memang suasananya pada saat itu sulit untuk digambarkan. Yang pasti nanti penghuni neraka melihat si penghuni surga, padahal jaraknya jauh. Mungkin begitu pula suasananya di padang mahsyar nanti. Ada orang yang tentram, ada orang yang luar biasa sengsaranya. Jamaah rahimakumullah. Siapakah golongan yang bisa mendapatkan perlindungan dari padang mahsyar pada hari yang sangat menakutkan? Salah satunya adalah rajulun qalbuhu muallakun bil masajid. Bentuknya jamak. Seseorang yang kalbunya itu selalu terpaut dengan masjid-masjid, gitu terjemahannya. Bil masajid, dengan masjid-masjid. Maksudnya begini. Pertama, kata-kata mu'allakun, kalbunya terpaut, terikat. Jadi orang seperti ini memang ya selalu terpaut hatinya itu dengan masjid. Kemana dia pergi, di mana tempat dia kunjungi, yang pertama kali terbetik hatinya untuk mendapatkan tempat di hatinya untuk dikunjungi adalah masjid. Jadi bentuknya jamak. Maksudnya begini, kan ada orang mau sholat di masjid kalau masjidnya sendiri gitu, sudah menjadi kebiasaan. Nah, itu sih tipe burung merpati. Jelek-jelek yang penting kandang sendiri. Tahu burung merpati? Ya, dia suka dengan kondisi kandangnya yang bau busuk itu. Dan dia cuma mau tinggal di situ. Bukan yang seperti itu maksudnya. Jadi bukan orang yang ke masjid kalau sedang berada di rumahnya. Dia mau sholat subuh kalau masjidnya masjid tempat dia biasa di rumahnya. Nah, di luar itu, kalau sudah nginep di hotel tidak cari masjid. Kalau sudah rekreasi tidak cari masjid. Bukan begitu maksudnya. Makanya di sini kata-kata yang terakhirnya mu'allakun bil masajid. Jadi bagi dia semua masjid itu adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala, tempat berteduh jiwa-jiwa yang mencari ketentraman dan kedamaian dalam hidupnya. Makanya beruntunglah orang yang sudah diresapkan dalam hatinya rasa cinta kepada masjid itu. Mu'allakun bil masajid. Sulit dibayangkan, coba gambarkan betapa bahagianya orang-orang yang bersegera datang ke masjid dalam kesendiriannya, lalu dia ruku, dia sujud, mengingat Tuhannya, rukaan sejadan. Itu bahagianya luar biasa. Dikisahkan satu hari Abu Darda kedatangan tamu perempuan, dan tamu perempuan tetangganya itu berkata sama istrinya, jadi punya mihrab, ada tempat dia bermunajat kepada Tuhannya untuk senantiasa ruku dan sujud. Saya jelaskan kata-kata sujud sebetulnya karena suasana paling indah di dalam masjid adalah ketika manusia dalam keadaan sujud. Karena masjid bisa berarti dua kata. Satu, tempat sujud. Jadi masjid artinya apa? Tempat sujud. Padahal seluruh permukaan bumi itu bagi Muhammad dan umatnya dijadikan ju'ilat liyal ardu masajid. Padahal seluruh permukaan bumi itu untuk umat Muhammad bisa dijadikan tempat sujud. Namun masjid sebagai teritorial, sebagai bentuk ruang tempat, itu nanti punya keistimewaannya sendiri. Saya bicara sujud dulu. Jadi kenikmatan hidup, ketentraman jiwa sebetulnya pada sujud. Abu Darda saking menikmati sujud dalam hidupnya, sebab itu sebetulnya puncak bahagia. Jadi nanti kalau mau bahagia jangan berpikir pergi kemana ya. Kalau siang begitu, kalau malam dugem di mana ya, gitu kira-kira. Itu orang yang memang liar hatinya. Abu Darda dan orang-orang yang soleh tahu persis pusatnya bahagia ini di sini. Enaknya makan itu kalau di tenggorokan saja, maksudnya di lidah saja. Kalau sudah masuk di tenggorokan, lewat, sudah. Tidur juga enaknya kapan? Ya paling detik-detik awal menjelang tidur, sesudah itu di mana saja enak gitu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba si tamu ini mendapati di mihrabnya Abu Darda itu ada tetesan-tetesan air. Jadi gak pakai sajadah. Sajadah ini juga belakangan, Pak. Makanya kalau sholat gak usah terpaut sama sajadah. Sujud. Dan sujudnya orang-orang yang beriman itu kadang lebih suka juga kalau gak ada alasnya. Saya gak katakan ini sajadah ini bid'ah gitu. Tapi memang orang Indonesia itu rasanya nggak serk sholatnya kalau nggak ada sejadah. Padahal orang-orang di Arab biasa saja ketika bawa mobil di padang pasir itu masuk waktu sholat. Ya sudah, matikan mobil pinggir jalan langsung sholat di atas pasir, di atas tanah itu biasa. Adalah tetesan air. Lalu si tetangga ini bilang sama istrinya, kamu nih gak sayang sama suami ya. Itu kan ada bekas tetes-tetesan hujan. Di tempat sujudnya suami, tempat mihrabnya, tempat ibadahnya. Pel dong, bersihkan, keringkan. Istrinya Abu Darda berkata, itu bukan tetesan embun, bukan pula hujan. Apa? Ompol gitu kan. Bukan pula ompol. Apa itu? Itu adalah air mata Abu Darda setiap malam dan setiap pagi selalu ada sisa itu. Dia menangis dan air mata bahagia orang kalau sudah sujud. Lalu bisa teteskan air mata. Itu jiwa itu tentram. Dosa-dosa itu terbakar. Sujud. Sujud dalam kesendirian. Nah, yang sudah lama tidak menikmati suasana itu, ayo sadar lagi. Yang sudah lama, mungkin ada yang bertahun-tahun bapak-bapaknya nggak pernah menangis dalam sujudnya, keras hatinya, banyak dosanya. Laki-laki itu perlu menangis. Jangan bilang begini sama anak laki-laki, jangan nangis. Nanti besarnya dia akan jadi orang yang kasar, tidak punya rasa yang benar di dalam jiwanya. Tapi kalau dia menangis, nak, kamu punya masalah apa? Karena anak-anak biasanya, terutama bayi-bayi itu, balita-balita itu kan mengekspresikan yang tidak dia suka, itu dengan menangis. Ya, apalagi bayi, pokoknya semua yang tidak dia sukai, ekspresinya pakai cuma nangis, dia gak bisa cut acting, dia gak bisa mengolah rasa, dia tidak bisa berekspresi kecuali kalau ada yang dia tidak suka, dia menangis itu saja. Nah, saat itu diarahkan, nak, boleh menangis, tapi sebaik-baik menangis adalah ketika kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali. Ada orang-orang yang kalbunya mu'allakun, terikat pada masjid. Kenapa? Karena memang cinta sujud. Kenapa? Karena dia sudah mengetahui bahwa kebahagiaan itu pada waktu sujud. Makanya jangan terlalu cepat mengangkat sujudnya. Kalau lagi sendirian, tapi kalau lagi jadi imam gak usah lah. Menyiksa makmum juga nanti. Ini membuat nanti makmumnya jadi kesel nih. Imamnya sok khusyuk nih gitu kan, nanti ada aja orang-orang kurang waras. Jadi kalau jadi imam seringan mungkin, kalau perlu lihat siapa yang paling sepuh di sini begitu. Jadi kita harus mengikuti ritme dia, karena nggak semua orang tua lututnya itu, ini terutama yang imam masih muda ini. Mungkin kalau umurnya masih belum 50 belum terasa itu lutut itu. Tapi kalau orang sudah tua dia udah butuh kursi buat berdiri. Makanya ringankan saja kalau jadi imam. Tapi kalau sendirian, sujudlah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, Anda bisa menjadi orang yang cinta pada masjid kalau hatinya memang suka sujud. Itu nomor satu dulu. Nah, ini saya sedang merefleksikan sesuatu yang kelihatannya ringan, tapi tahapannya untuk menjadi orang yang cinta pada masjid itu adalah kalau hatinya suka kepada sujud, kecintaannya. Barulah kemudian bil masajid. Dia akan cari tempat-tempat strategis. Nah, kata-kata tempat-tempat strategis nih. Ju'ilat lil ardi masajid. Kan semua tempat diberikan kepada Nabi Muhammad, lima hal yang tidak diberikan kepada selain umat Muhammad. Salah satunya adalah kalau orang-orang Nasrani, orang-orang non-Muslim itu gak bisa ibadah di luar tempat ibadah kan. Kalau kita di mana saja boleh kan? Boleh. Kecuali di WC yang gak boleh. Di gereja boleh? Boleh. Salat di viara? Boleh. Kalau gak ada tempat lain tentunya. Gak ada arahnya. Nah, tetapi kalau ada tempat paling strategis yang di situ turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka carilah masjid. Carilah masjid. Begini ceritanya. Semalam kan saya jelaskan sedikit baru kemudian saya tutup karena saya enggak mau terlalu jauh ke sana dan subuh ini saya lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Coba perhatikan ayatnya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari yang titik-titiknya dimulai dari mana? Masjid. Minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Bangunan yang pertama kali dibangun oleh Nabi ketika hijrah bukan rumahnya. Masjid. Itu dulu. Sebab inilah tempat strategis untuk membangun jiwa-jiwa yang tenteram. Kalau membangun masyarakat mulainya dari berpikir ekonomi, kan begitu Indonesia. Calon presiden 2014 kriterianya 1 ganteng. 2 gagah. Dikasihlah presiden ganteng tapi munafik, gagah tapi pengecut. Ini bukan di Indonesia. Karena kriteria presiden yang disukai ibu-ibu begitu. Kalau presiden yang disukai bapak-bapak, kecuali presiden Ar-Rahman. Jadi yang dipilih. Dan kalau mau sejahtera masyarakat itu tidak mulai dari ekonomi. Selalu begitu kan presentasinya. Oh, calon presiden 2014. Ekonomi begini, begitu, begini, begitu. Padahal nanti utang lagi. Banyak bohongnya. Pak Suryadi. Seorang militer supaya negara aman. Apa yang dipikirkan pertama kali? Beli senjata. Semua senjata yang dibeli dan dipamerkan pada tanggal 5 Oktober kemarin, mulai dari tank Leopard sampai Apache pesawat terbangnya, utang 100%. Kenapa? Karena kekuatan itu tidak diukur dari berapa banyaknya senjata yang dipunya. Dan ternyata untuk membangun semuanya, negeri yang sejahtera secara ekonomi, negeri yang aman secara militer, negeri yang kuat secara politik. Bagaimana Rasulullah membangunnya? Dari mana mulainya semua? Dari masjid. Jadi kalau ditanya sebetulnya potensi umat Islam di Nusa Penida berapa jumlahnya? Sejumlah yang sholat subuh itu jamaah inti itu. Dan mereka orang-orang hebatnya sebetulnya. Kalau memahami lagi nanti makna sholat subuhnya, Kalau nggak paham ya sama aja nanti. Hanya ritual-ritual saja begitu, tapi maknanya tidak ada. Tapi kita kembali. Qalbuhum mu'allaqun bil masajid. Sekarang kita sudah mengerti. Oh, ternyata orang yang bakal mendapatkan perlindungan Allah itu adalah orang yang qalbunya terpaut pada masjid. Untuk bisa terpaut pada masjid harus cinta sujud. Harus mengerti dulu makna sujud. Yang kedua, kenapa harus ada masjid di muka bumi? Kemarin sudah saya jelaskan sejarah masjid di muka bumi. Yang pertama adalah Masjidil Haram. 50 tahun kemudian dibangunlah Masjidil Aqsa. 50 tahun itu jarak pembangunannya satu sama lain. Dan itulah yang kemudian menjadi bangunan monumental di muka bumi. Itu menjadi penyelamat bumi itu. Nanti kalau masjid ini sudah tidak ada, semua manusia akan jadi binatang. Artinya, anak-anak lelakimu yang jarang dibawa ke masjid, itu nanti kelakuannya kayak binatang. Kenapa? Karena ada tiga penyakit semalam yang saya sebutkan. Sombong, tamak, dan hasad. Gara-gara sombong, jin jadi iblis. Gara-gara tamak, Adam diusir dari surga. Gara-gara dengki, putra Adam membunuh saudara. Na'udzubillah. Semoga Allah rasukkan kepada diri kita rasa cinta kepada masjid, kepada Jamaah Rahman dari Jakarta. Nikmati perjalanan seperti ini. Nikmati perjalanan seperti ini. Nanti kalau jalan-jalan sama keluarga, kan ada yang mau tahun baruan, ada yang mau tahun lamaan, gitu kan? Jangan sampai lalaikan dari masjid. Jadi menjadi patokan nanti. Oke, kita keluar rumah, naik mobil. Pertama, nanti kita sholatnya di masjid yang mana? Itu selalu. Yang kedua, jangan berangkat. Karena hitungan waktu ukurannya adalah sholat, bukan yang lain. Kalau mulai dari situ selalu cara berpikirnya, itulah tanda-tanda nanti akan dirasukkan di dalam hatimu rasa cinta kepada masjid. Nah, sekarang sebagai penutup. Kalau di televisi ada acara bedah rumah, bangga sekali orang kalau dibuatkan rumah bagus, padahal itu membuat dia jauh dari Allah. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu setelah ini, jadilah orang yang suka bedah masjid. Ada seorang ibu nih, kalau melihat masjid belum jadi hatinya resah. Dia ngomong sama saya begitu. Dan biasanya dia cari itu di rumahnya, dompetnya, emasnya, atau pokoknya harus yang dia keluarkan. Itu calon penghuni surga insyaallah. Kalau ada yang gak beres di masjid gitu, dia datang, dia kemudian apalagi yang belum saya punya. Sebab ini rumahnya Allah. Allah Maha Kaya. Bayarannya pasti memuaskan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya gak bercanda ya. Ini rumah Allah. Allah Maha Kaya. Bayarnya memuaskan. Kira-kira bercanda atau beneran ini? Benar, benar. Bercanda atau beneran, Bu? Benar. Tanamkan baik-baik. Kalau kelihatannya santai, tapi kalau itu masuk ke dalam hatimu, mudah-mudahan keturunannya dikasih keturunan yang cinta dengan masjid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.